اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. تبالك هذه الشؤون ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة التي يشهدها إلا كفر الله. Mudah-mudahan Allah menghapuskannya. Makanya ketika menengok orang sakit, tahur, suci, insyaAllah, suci dia, insyaAllah. Cuman ayah kami ini, Pak Ustaz, suci dia, insyaAllah, disucikan Allah dengan syarat dia taubat. Tapi kalau waktu sakit itu dia tidak terus-terus kris, hai kris, sembuhkan aku, mati kafir. Nasihatkan dia, sampaikan video pengajian ini supaya balik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menurut orang-orang yang pernah memegang tubuh orang tua saya, diindikasikan almarhum tubuhnya tersimpan dua buah senjata. Yang satu berupa tombak terdapat di punggung, yang satu lagi dia, itu cakap, yang bercakap pun tak betul juga. Yang sakit, yang bercakap pun sakit juga. Orang sakit bertanya ke orang sakit, yang satu sakit badannya, yang satu sakit otaknya. Maka yang sakit begini di ruqyah, jangan tanya di kubur. Yang sakit begini dipanggil ruqyah. Ustaz Saifullah ruqyah dipanggil dia. Ustaz ruqyah. Baca ini keteringan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ma'asmihi syaikhun. Bil ardi wa la bis sama'.